Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan beliau rahimahullah ta'ala tentang hikmah diciptakannya makhluk. Baik, setelah beliau membawakan dalil dari ayat-ayat Al-Quran, qala rahimahullah ta'ala, fa'akhbara subhanahu annal qasda bil khalqi wal amri an yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi wa yu'bada wahdahu la yusyrika bih wa an yakuman nasu bil qist wa huwal adlu alladhi qamat bihi samawati wal ard kama qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qista. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya tujuan penciptaan, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk adalah supaya mereka mengenal, supaya Allah Subhanahu wa taala diketahui, dikenal nama-namanya, sifat-sifatnya, ya. Yakni hamba-hamba tadi mengenal Rabb-nya, siapa yang memberi kehidupan pada dia, siapa yang memberi nikmat dia, ya. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Hanya Allah semata, tidak sekutukan dengan suatu apapun. Tidak disekutukan dengan selainnya. Dan demikian pula, supaya manusia menegakkan keadilan, ya. Al-qist wa huwal adl wa tusai ala maudihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala tidak dia berikan kepada selainnya, ya. Diberikan pada yang berhak, ya. Ibadah hanya kepada Allah semata, ya. Maka itu bentuk keadilan yang dengannya tegak langit-langit dan bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan penjelasan, dengan bayyinah, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab sebagai pedoman, pembimbing, wal mizan, dan kias, ya. Supaya manusia menegakkan keadilan, ya. Baik, fa'akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyakuman nasu bil qista wa huwal adl. Maka Allah khabarkan, Allah mengutus para rasul pada seluruh umat. Allah utus seorang rasul dan Allah turunkan kitab-kitabnya supaya manusia menegakkan keadilan. Wa min a'zamil qisti at-tauhid wa huwa rasul adli wa qawamuhu. Dan di antara keadilan yang terbesar, keadilan yang paling besar adalah tauhid, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan ibadah kepada yang berhak untuk diibadahi, ya. Maka itu keadilan yang paling besar, ya. Kalau dilanggar, kalau memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu kezaliman yang paling besar, ya. lawannya tauhid, kezaliman yang paling besar, sebagaimana tauhid adalah keadilan yang paling besar, dan puncaknya keadilan, dan yang menegakkan keadilan itu tauhid, Baik, itu dari sisi seorang yang bertauhid, dia memberikan hak terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala, ibadah, Dia memberikan ibadah kepada zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak dipalingkan kepada yang selainnya, Maka tauhid adalah ibadah yang hak yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya, Qala wa inna syirka zulmun. Sebaliknya, lawan dari tauhid itu kesyirikan, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah kepada orang yang tidak berhak untuk diibadahi, makhluk yang tidak berhak untuk diibadahi, maka itu bentuk kezaliman, Taib qala Allah taala inna syirka la zulmun 'adzib. Allah SWT mengatakan, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Qala fasyirku a'zamu dzulm wa tauhidu a'dalul 'adl. Maka syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Sebaliknya tauhid adalah keadilan yang paling adil, Keadilan yang paling besar. Baik, sisinya tadi, menempatkan hak yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya, Sedangkan syirik memberikan hak Allah kepada selainnya, itu kezaliman terbesar. Qala fama kana asadda munafatan li hadzal maqsud fa huwa akbarul kaba'ir. Maka apa saja yang paling besar penafiannya terhadap tujuan ini, yaitu tauhid, yaitu keadilan, maka dia adalah dosa yang besar, dosa yang terbesar, Baik. Watafawatuha fi darajatiha bihasabi munafatiha lahu. Maka besarnya dosa, peringkat dosa itu sekadar dengan penafiannya terhadap tauhid tadi. Semakin besar dosa itu menafikan tauhid, maka semakin besar dosanya, Suatu kemaksiatan itu menafikan tauhid, semakin besar penafiannya kemaksiatan tadi terhadap tauhid, maka semakin besar dosanya itu, Karena ini tujuan hikmah diciptakannya manusia, Hak terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban terbesar bagi makhluk, atas makhluknya. Baik, maka perkara yang menafikannya, maka itu perkara yang besar dosanya. Wa makana asadda muwafaqatan li hadzal maqsud fa huwa aujabul wajibati wa afradut taati. Sebaliknya, apa saja yang paling besar kesesuaiannya, kecocokannya dengan tujuan ini, tujuan tauhid, tujuan diciptakannya manusia, maka perkara tadi menjadi perkara yang paling wajib bagi hamba, perkara yang paling wajib atas seorang hamba untuk dikerjakan, karena itu tujuan dia, itu hikmah diadakannya dia, itu hikmah diciptakannya dia, maka perkara-perkara yang sesuai cocok dengan tauhid, maka diwajibkan, Taib qala rahimahullah fata'ammal hadzal asla haqqat ta'ammuli. Wa'tabir bihi tafasilahu, ta'rif bihi hikmata ahkamil hakimin, wa'a'lamil amilin alimin, fima faradahu ala ibadihi, wa harramahu alaihim, wa tafawuta maratibit ta'ati wal ma'asi. Maka perhatikan asal ini dengan sebenar-benarnya, ya. Dan ambil pelajaran dengan rincian-rinciannya, ya. Maka engkau akan mengetahui hikmah dari Zat yang Maha Hikmah, Zat yang Maha Mengetahui, ya. Tentang apa? Fima faradahu ala ibadihi, tentang kewajiban-kewajiban, apa-apa yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Yang Allah wajibkan tadi, perkara, semua perkara yang sesuai dengan tauhid, ya. Yang mencocoki tauhid, ya. Itu Allah wajibkan. Demikian pula, engkau akan mengetahui, wa harramahu alaihim, apa-apa yang Allah haramkan atas kalian, ya. Yaitu perkara-perkara yang bertentangan, menafikan tauhid, ya. Kalau menafikannya 100%, maka itu berarti larangannya paling besar, ya, yaitu syirik, ya. Kemudian setelahnya, ya. Kenapa diharamkan? Karena bertentangan dengan hikmah diciptakannya kita, ya. Hikmah diciptakannya manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan peringkat ketaatan dan kemaksiatan berdasarkan itu tadi, ya. Semakin seseorang merealisasikan tauhidnya, maka dia semakin taat, ya. Semakin besar kedudukannya, semakin taat di sisi Rabb-nya, ya. Sebaliknya, semakin banyak penentangan dia, penafian dia terhadap tauhid, ya. Dia melakukan perkara-perkara yang menyelisih tauhid, maka semakin besar kemaksiatan dia, ya. Semakin jauh dari ketaatan, ya. Baik. Qala falamma kana syirku billahi munafiyan bidzati li hadzal maqsud, kana akbarul kaba'iri 'alal itlaqi. Baik, ini penjelasan lagi dari asal tadi. Perkara yang Allah wajibkan adalah semua yang sesuai dengan tauhid, ya. Yang Allah larang adalah semua perkara yang menafikan tauhid, ya. Maka ketika syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu menafikan dengan sebenar-benarnya, ya. Ya, ini 100% penafiannya mutlak, ya, terhadap maksud tujuan diciptakannya manusia, ya, yaitu tauhid, maka syirik itu menjadi dosa yang paling besar secara mutlak, ya. Tidak ada yang lebih besar lagi dari dosa, ya. Taib. Wa harramallahu al-jannata 'ala kulli musyrikin. Maka hukumannya, ancamannya juga ancaman yang paling besar. Allah haramkan al-jannah, ya. Allah haramkan al-jannah, negeri kenikmatan. Tidak akan keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan pernah istirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Abadal abidin, ya. Terus-menerus. Tidak berhenti, ya. Ini di akhirat Allah haramkan jannah, ya. Maka kalau terhalangi dari jannah, ya, tempat tinggalnya anar, ya. Qala wa abaha damahu wa malahu wa ahlahu li ahli tauhid. Kemudian di dunia hukumannya Allah mubahkan darahnya, dibolehkan ditumpahkan darahnya, hartanya dirampas, keluarganya dirampas untuk orang-orang yang bertauhid. Wa an yattakhidhuhum abidan lahum lamma tarakul qiyama bi'ubudiyatihi. Maka ketika mereka tadi orang-orang musyrik itu enggan, tidak mau merendahkan diri kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah hukum dengan balasan yang setimpal, itu dia boleh diperbudak oleh ahlu tauhid. Maka tawanan-tawanan mereka menjadi budak, ya, jadi budak ahlu tauhid, karena sebab mereka tidak mau menghambakan diri kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah halalkan dia untuk ditundukkan oleh hamba-hambanya yang beriman, ya, menjadi budak belian, ya. Qala, ini hukuman di dunia, ya. Wa aballahu subhanahu wa ta'ala an yakbala min musyrikin amalan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menerima amalan orang musyrik, sebesar apapun amalannya. Kalau dia musyrik, maka batal amalannya, gugur amalannya, tidak bermanfaat, sia-sia. Au yakbala fihi syafa'atun. Demikian pula tidak bermanfaat syafaat untuk mereka. Fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, ya. Tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Qala au yastajiba lahu fil akhirati da'wah. Demikian pula tidak akan dikabulkan permohonan mereka di akhirat nanti, doa mereka, ya. Ketika diazab di neraka, berkeinginan untuk mati saja, ya, minta kepada penjaga neraka, ya maliku, liyaqdi alaina rabbuk, ya, wahai malik, ya, doa hendaknya Rabbmu mematikan kami saja, ya, matikan kami saja, sudah, ya, sudah putus asa, ya, tidak punya harapan, ya, tidak ada angan-angan kebaikan sedikit pun, ya, sudah putus asa, minta mati saja, tapi tidak dikabulkan, tidak diterima, ya, permohonannya, sudah, la yamutu fiha, wa la yahya, ya, qala au yukbalahu fiha asaroh. Demikian pula, tidak diterima uzur, kesalahan, kekeliruan, sudah tidak ada lagi uzur, ya, tidak ada uzur yang diterima. Qala fa innal musyrika ajhalul jahilin. Karena seorang musyrik adalah orang yang paling bodoh, ya, tidak mau menghambakan diri kepada Al-Khaliq, Rabbul Alamin, malah menghambakan diri kepada makhluk yang lemah, ya, menghambakan diri, tunduk kepada makhluk yang lemah seperti dirinya sendiri, ya, yang tidak menciptakan, bahkan diciptakan, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat, ya. Nah, itu bentuk kebodohan mereka, ya, walaupun akademisnya gelarnya berjejer panjang di depan dan di belakang namanya, ya. Kalau dia musyrik, maka dia adalah ajhalul jahilin, ya. Karena menghambakan diri kepada makhluk yang lemah, ya. Qala haitsu ja'alalahu min khalqihi nidda. Bentuk kebodohan dia, kebodohan mereka adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya tandingan, ya, sekutu, ya, persamaan. Dari sisi mana disamakan? Dari sisi ibadah tadi. Ibadah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sama orang musyrik ini diberikan kepada selain Allah. Ini seolah-olah menjadikan, menyamakan selain Allah tadi dengan Allah. Dari sisi diibadahi, disamakan diibadahi, ya. Ini nit, ya, tandingan, ya, sekutu, ya, disekutukan dari sisi peribadahannya tadi, ya, diberi bentuk ibadah, Padahal dia tidak berhak. Dia tidak bisa menjawab doa. Tidak bisa mengabulkan doa dia. Bahkan tidak dengar ketika dimintai doa itu tidak mendengar dia. Ya. Bagaimana mau mengabulkan? Dengar saja tidak. Ya. Baik. Maka, wadzalika ghayatul jahli bihi. Maka itu bentuk kebodohan yang paling puncak tentang Rabb-nya. Tidak kenal Rabb-nya. Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal hak Allah subhanahu wa ta'ala. Eh? Baik. Itu kebodohan yang paling besar. Ya. Walaupun dia, itu tadi, dokter, spesialis. Ya. Kalau tidak tahu, tidak mengenal hak Rabb-nya, berarti dia bodoh. Ya. Dia orang yang paling bodoh. Tidak mengenal kewajiban dia. Tidak mengenal hak Rabb-nya. Qala kama annahu ghayatu dzulmi minhu. Tidak sekedar bodoh, tetapi kesirikannya dia itu bentuk puncak kezaliman dia. Ya. Bentuk puncak kezaliman. Bukan sekedar kezaliman, tapi ghayatu dzulm. Ya. Kezaliman yang paling besar. Ya. Bentuk kezaliman yang paling besar. Bodoh bercampur dengan kezaliman. Ya. Baik, maka sempurna kesengsaraan dia. Waliyadzubillah. Qala wa in kana al-musyriku lam yadhlim rabbahu wa innama zalama nafsah. Walaupun hakikatnya, musyrik itu ketika dia tidak mau merendahkan diri kepada Rabb-nya, tidak mau beribadah ikhlas kepada Rabb-nya, itu hakikatnya tidak mendolimi Rabb-nya, tidak mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali. Ya. Akan tetapi, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Ya. Dia mendolimi dirinya sendiri, menghadapkan dirinya kepada azab tadi, ya, diharamkan dari jannah, tidak diterima syafaatnya, ya, tidak dikabulkan doanya, ya, baik, dia telah mendolimi dirinya sendiri, ya, baik, ini hikmah daripada diciptakannya manusia, ya, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling berbahagia, ya, orang yang paling mulia, orang yang paling sungguh-sungguh, paling benar dalam merealisasikan hikmah dia diciptakan ini, ya, orang yang paling bertauhid, maka dia orang yang paling berbahagia, ya. Dia telah merealisasikan tujuan dia ada di dunia ini. Ya. Baik. Orang yang mengetahui tujuan dia, ya, tentunya dia dalam keadaan yang tenang, tentram. Ya kan? Kalau dua orang berjalan di tengah jalan, jauh, ya, jalan yang panjang, ya, jauh dari perumahan, jauh dari tempat tinggal, tidak ada orang. Yang satunya tahu tujuan dia, tahu arahnya, tahu maksud dia, ya, tahu apa yang harus dia bawa, bekalnya dia tahu, ya, tujuannya tahu, ya, finishnya tahu, nanti finishnya di sana, ya, jelas dia, yakin, ya, dengan seyakin-yakinnya, seolah-olah dia melihatnya, ya, walaupun belum kelihatan, ya, tapi sudah dia tahu, yakin. Satunya lagi, dia tidak tahu. Kenapa dia di sini? Kenapa di tengah jalan ini? Untuk apa dia di sini? Tidak tahu dia. Tidak paham dia. Tentu dia sengsara, ya kan? Dia akan mengalami wahsyah, ya. Sudah seperti hewan ayam di tinggal induknya, bingung, ya. Tidak tentram, ya. Tidak mengenal tujuan dia, tidak tahu apa tujuannya, ya. Baik, itu tadi kejahilan yang paling besar seorang yang tidak mengenal hak Rabb-nya. tidak mengetahui kewajiban dia, tidak mengerti tujuan hidup dia, ya. Baik, qala rahimahullahu taala faslun. Al-wasaitu wasufa'a yusabbibu sahatar rabbi wa ghadabahu. Wasait, ya, perantara-perantara, ya, pemberi syafaat, ya, menyebabkan murka Rabb subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, bagaimana ini? Qala wa waqa'at masalatun wahia, dan terjadi satu masalah, yaitu annal musyrika innama qasduhu ta'zimu janabir rabbi tabaraka wa ta'ala. Sebenarnya orang-orang musyrik itu tujuan dia, ya, melakukan kesyirikan tadi, tidak mau langsung beribadah kepada Allah melalui perantara, ya, melalui perantara untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya perantaranya tadi mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya, tujuannya, asalnya karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa annahu li'azamatihi la yanbaghi dukhulu 'alaihi illa bil wasaiti wasufa'a, ya. Akan tetapi mereka terjatuh pada kesalahan tamsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan pembesar di dunia, ya, penguasa di dunia, ya. Mereka menganggap Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Saya banyak dosanya, saya banyak kelirunya, saya ini orang kotor, ya. Maka tidak pantas bagi saya langsung memohon kepada Allah. Tidak pantas bagi saya langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka saya butuh perantara, ya. Saya butuh pemberi syafaat, gitu. Ya. Ini bentuk penyerupaan mereka dengan makhluk, ya, diserupakan Allah taala dengan makhluknya. Orang kecil, rakyat jelata, kalau mau bertemu dengan penguasa, tidak mungkin dia langsung bisa masuk ketemu di istananya, itu, ya kan? Mesti harus lapor dulu lewat pengawal 1, 2 dan seterusnya, ya. Nah, kalau dia tidak punya kenalan, tidak punya pemberi syafaat, ya, perantara yang menyampaikan kepada penguasa tadi, tidak akan bisa ketemu, gitu. Dia rakyat jelata, itu. Nah, ini sebab mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah taala. Baik, qala wa annahu li'azamatihi la yanbaghi dukhulu 'alaihi illa bil wasaiti wasufa'a. Bahwasannya karena keagungan Allah taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas baginya untuk langsung masuk, yakni berdoa langsung, ya, beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantara, melalui pemberi syafaat. Kahalil muluk, seperti keadaan para raja di dunia ini, ya. Orang bawahan, orang kecil tadi tidak bisa langsung masuk bertemu, ya. Harus mencari pemberi syafaat atau perantara yang menyampaikan dia kepada Malik. Taib, maka sejatinya asalnya dia kan ingin mengagungkan tadi, ya. Menganggap Allah itu Maha Agung, tidak pantas saya langsung bertemu, gitu, ya kan? Itu maksudnya. Tetapi hakikatnya fal musyrik lam yaksid al istihanata bi janabi rububiyah, ya. Ini tadi. Demikian pula asalnya mereka juga bertujuan tidak menghinakan rububiyah Allah taala, ya. Tidak ingin menghinakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qasada ta'zimahu, hanya saja mereka berniat menginginkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, akan tetapi hakikatnya mereka terjatuh pada sebaliknya, ingin mengagungkan tetapi sebenarnya mereka menghinakan, ya, karena disamakan dengan penguasa di dunia, ya. Taib. Qala wa qala, dan mereka mengatakan, innama a'budu hadhil wasa'ita lituqarribuni ilaihi wa tadullani wa tudkhilani alaihi fahuwal maksud. Mereka mengatakan, hanyalah aku beribadah kepada perantara-perantara ini yang mereka buat dari para wali, para nabi, para malaikat, ya, orang-orang saleh, untuk supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala, menunjukkan kami kepadanya, ya. Ini tujuan mereka asalnya. Wahadi wasailu wasufa'a. Maka ini wasilah-wasilah, perantara-perantara yang mereka buat, pemberi syafaat yang mereka angkat. Falima kana hadzal qadru mujiban li sakhatihi wa ghadabihi tabaraka wa ta'ala wa mukhallidan finnar wa mujiban li safki dima'i ashabihi wastibahati harimihim wa amwalihim. Maka bagaimana kadar yang demikian kok menjadikan, mengharuskan, mendapatkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharuskan pelakunya diancam dengan kekal di neraka dan dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya, dibolehkan keluarganya, istrinya, anak-anak perempuannya dan harta mereka. Taib. Wa yatarattabu 'ala hadza su'alun akhar. Ini tadi pertanyaan. Kemudian dengan pertanyaan ini muncul pertanyaan yang lain, wahuwa annahu, yaitu bahwasannya, hal yajuzu an yasra'allahu subhanahu wa ta'ala li'ibadihi at-taqarruba ilaihi bisufa'a wal wasa'id, fayakunu tahrimu hadha innama ustufida minasara. Apakah boleh, angin, apakah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk hamba-hambanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara para pemberi syafaat, dengan melalui para perantara tadi? Maka jika demikian, kalau ada kemungkinan boleh, ya, kalau Allah mensyariatkan bisa gitu. Kalau Allah memerintahkan kalian beribadah kepada Allah itu melalui perantara, itu berarti pengharamannya itu semata-mata, kenapa tidak boleh? Karena syariat, karena Allah tidak membolehkannya. Itu. Taib. Qala am dzalika qabihun minal fitri wal uquli yamtani'u an ta'tiya bi syari'atun. Atau sebaliknya, ya, tidak. Bahkan itu secara fitrah, secara tabiat manusia, secara akal manusia, itu tidak mungkin, ya. Tidak boleh ada perantara antara hamba dengan Rabb-nya gitu. Qala bal ja'ati syara'i'u bi takriri ma fil fitri wal uqul min qubhihi alladhi huwa atbahu min kulli qabihin wa masir fi kaunihi la yaghfiruhu min baini sa'iri dzunub. Bahkan syariat ini, ya, aturan syariat itu datang untuk mentakrir, untuk menguatkan apa-apa yang ada pada fitrah dan akal manusia dari perkara-perkara yang buruk, ya. Bahkan ini tadi menjadikan perantara antara hamba dengan Rob, ya, dalam beribadah itu merupakan perkara yang paling buruk, ya. Kemudian, apa rahasianya? Kenapa? Apa alasannya? Tidak diampuni dosa syirik ini menjadikan perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibanding dosa-dosa yang lain. Kenapa menjadikan perantara menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak diampuni? Qala kama qala ta'ala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana Allah sebutkan, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah dari syirik. Ya. Taib fata'ammal hadha su'al. Maka perhatikan pertanyaan ini, perhatikan soal ini. Wajma' qalbaka wa dhihnaka ala jawabihi wa la tastahwinhu fa inna bihi yahsulul farqu bainal musyrikin wal muwahhidin wal alimina billah wal jahilina bihi wa ahlil jannati wa ahlin nar. Perhatikan pertanyaan ini. Kumpulkan hatimu, pikiranmu untuk memperhatikan jawabannya. Jangan engkau anggap remeh. Karena dengannya, dengan memahaminya, akan terhasilkan perbedakan antara orang yang musyrik dengan orang yang muwahhid. Orang yang berilmu tentang Allah dengan orang-orang yang jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terbedakan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Ya. Qala fa naqul wa billahi taufiq wa ta'id wa minhu nastamidul ma'unata wa tasdid fa innahu man yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa la mani'a lima u'tiya wa la mu'tiya lima mana. Qala syirku syirkani. Maka syirik itu ada dua macam. Qala syirkun ya ta'allaku bi dzatil ma'budi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang pertama, syirik yang terkait dengan zat yang diibadai, zat Allah Subhanahu wa taala, al-ma'bud, al-ma'lu. Syirik tentang zatnya dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini satu. Wa syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi. Yang kedua, syirik pada ibadah dan muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa in kana sahibuhu ya'taqidu annahu subhanahu la syarika lahu fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Maka terkadang seseorang yang terjatuh pada syirik yang kedua tadi, syirik ibadah. Walaupun pelakunya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutu, ya. Zatnya esa, sifat-sifatnya tidak ada yang menyamainya, ya. Perbuatan-perbuatannya maha sempurna, tidak ada yang menyamainya, ya. Baik. Tetapi terjatuh pada syirik ibadah. Qala asyirkul awalu naw'an. Syirik yang pertama yang terkait dengan zat al-ma'bud ada dua macam, ya. Syirik yang pertama yang terkait dengan zat al-ma'bud ada dua macam. Qala ahaduhuma syirkut ta'til. Yang pertama adalah syirik ta'til, syirik pengingkaran, mengingkari adanya Rabb Subhanahu wa taala. Wa huwa akbahu anwa'i syirki kasyirki Fir'aun. Maka ini jenis syirik yang paling buruk seperti syiriknya Fir'aun, ya. Idz qala, ketika Fir'aun mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dalam surat As-Su'ara ayat 23. Wa ma rabbul alamin, ya, mengingkari dia keberadaan rabbul alamin. Dan apa itu rabbul alamin, ya, mengingkari, ya. Qala wa qala ta'ala mukhbiran anhu annahu qala lihaman. Demikian pula Allah mengkhabarkan tentang Fir'aun ketika Fir'aun berkata kepada tangan kanannya Haman. Wa qala fir'aunu ya haman ibni sarhal la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali ila ilahi Musa wa inni la dhunnuhu kadhiba. Dan Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, menara yang tinggi dari tanah, yang dengannya aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Ya. Kemudian aku akan masuk naik ke langit untuk melihat ilahnya Musa. Ya. Ini dalam rangka mengingkari. Seperti dalam ayat yang pertama tadi. Ya. Apa itu Rabbul Alamin itu tidak ada. Itu, ya. Wa inilah dzunnu kadziba. Sungguh aku meyakini Musa itu dusta. Ya. Dia mengkabarkan Allah Ta'ala di atas langit. Itu enggak benar. Ya. Ini syirik taktil, mengingkari keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa syirku wa ta'tilu mutalazimani. Dan syirik dengan pengingkaran, ya, syirik dan taktil itu dua perkara yang saling melazimi. Ya. Kalau ada syirik berarti ada taktil. Ada taktil berarti ada syirik. Itu. Fakulu musyrikin mu'atil. Setiap musyrik berarti dia mengingkari. Ya. Ada pengingkaran pada dirinya. Demikian pula, kulu mu'atilin musyrikun. Setiap pengingkar tentang Rabb Subhanahu wa Ta'ala berarti dia musyrik. Ya. Tapi bedanya, lakin nasirka la yastalzimu aslat ta'tili. Ya. Akan tetapi syirik tidak melazimkan asal taktil, ya. Pengingkaran secara mutlak, ya. Tidak mengingkari secara mutlak, ya. Itu kalau syirik tidak harus, tidak mesti mengingkari secara mutlak. Bal qad yakunul musyrik mukirron bil khaliq subhanahu wa ta'ala wa sifatihi walakinnahu attala haqqat tauhid. Ini syirik itu tidak mengharuskan asal, ya, taktil. Yaitu taktil secara mutlak, tidak mengingkari secara mutlak. Contohnya ini, terkadang ada orang musyrik, dia mengakui Allah itu ada, Allah itu Maha Esa. Akan tetapi, dia mengingkari sebagian tauhid. Itu tadi, boleh berdoa kepada selain Allah. Padahal dia mengakui tadi, Allah ada, Maha Esa, ya. Berarti sebagian pengingkaran saja, ya, sebagian taktil saja gitu, ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna nasallallahu taufik lil jami' sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.